기샨띠Sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hey sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu, ingin dimanjakanmu. Bidadari, bidadari di hatimu.